di gudang. Langsung ini yuk maaf. Ayah ada nih yang cek barang. Oh, ini yuk deh, jangan bilang ya sama ibunya Ayu ya. Jangan bilang ya. Oh, terus itu Ayu tungling deh. Kanti dengarang ajak memek itu dek, mati aku ke memek itu dek. Mutu heneng de bandu yu, gemos apa dari yu, edu sile heneng de bandu yu. Demi pepe sedu heneng de bandu yu. Epe de, hilap ke dek. Edu hajan demon ajak yu. Anak subuh ngelah somah di demon. Oh, kalau demon, mekarupan aku dimang bulanan merus. Oh, tidak. Tapi ngelah somah. Oh. Terus ini Edo pak, Edo masih demon aja Ayu. Demon, berarti mbak pusat ini matang ya Merus. Wah parah baru gue ini, parah baru ini. Jani kota ngarang, pokok jani kalau ini enggak minang bar pede lagi nyimpen rahasia sama ini. Ebe yuk, kanti udah ngarang aja bos yuk. Berarti kota suwut ini antara dua pilihan kalau kanti ini edu nak ada je lo kan tahu yang ini oh kanti dendok panjang singkat yang lu itu pun atang itu apa ini apa baju ni memang konyotan ye oh barang mu konyot nak mari tak madu anak kartu apa itu ye di kos sana oh nak anak yang aku ni bapak tu ni terus ini ye oh yuk kalau kamu dek, kalau kamu bilang dua saya itu dek, saya berhenti kerja di sini sama saya cerai sama istri saya gitu. Pusing ni madi kan? Masih akhir masih kerja mawang. Tapi ani meme ke Ayu dia mawang apa pusing mo tu nak? Ambil uangnya meres surat. Des aku 30, Meres 50, Mas Indra 50. Kok banyak sekali jadi? Iya, tadi punya uangnya Meres tadi. Gimana caranya ngambil hari? Mana? Apa? Uang 100. Di sana, di bawah. Oh. Tadi. Baru kita cari sih. Ini. Enggak, ini dah. Oscar yang gemuk. Ya, mungkin ada chicken curry lagi sama saya. Oh. Kosong. Dua? Enggak, satu. Kira aku balik ya.